Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita merojah dulu pembahasan yang kemarin kita lewatkan, yaitu tentang keadaan-keadaan di mana khobar wajib diakhirkan, ya, tidak boleh didahulukan dari mubtada. Yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullah bahwasanya itu terjadi di 5 tempat. Tempat yang pertama adalah ketika mubtada dan khabarnya sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah, dalam keadaan tidak ada yang menjelaskan, ya, yang menjelaskan bahwasanya ini mubtada, ya, ini khabar. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini mubtada, bahwasanya itu khabar. Dan dalil yang menunjukkan mana mubtada dan khabar itu bisa dalil yang sifatnya maknawi, seperti yang dicontohkan oleh Asy-Syarih, seperti Abu Yusuf, Abu Hanifah. Boleh dibalik Abu Hanifah, Abu Yusuf. Kenapa? Karena sudah diketahui mana apa mubtadanya, mana khabarnya. Yakni mubtadanya mesti Abu Yusuf. Ya, dan khabarnya mesti Abu Hanifah. Abu Yusuf adalah Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf seperti Abu Hanifah. Di sini tentunya al-musyabbah, sesuatu yang diserupakan, tentunya derajatnya di bawah dari al-musyabbah bihi. Ya, Abu Yusuf muridnya, Abu Hanifah gurunya, tentunya yang diserupakan adalah murid dengan guru, bukan guru dengan murid. Bisa juga dalil yang menunjukkan bahwasanya ini mubtada dan itu khabar, itu sifatnya dalil yang lafzi. Kalau tadi pada contoh Abu Yusuf, Abu Hanifah, yang menunjukkan mana mubtada dan khabar, sifatnya dalil yang lafzi, tanda yang lafzi. Bisa juga dalil yang maknawi, ya, dalil yang maknawi. Bisa juga dalilnya yang menunjukkan mana mubtada dan khabar adalah dalil yang sifatnya lafzi, seperti hadirun rajulun salihun. Hadirun rajulun salihun. Dari sini kita mengetahui mana mubtada, mana khabar. Hadirun rajulun salihun, yani hadirun khabar. Rajulun salih mubtada muakhar. Kenapa? Karena dia disifati. Ya, sudah kita lewatkan bahwasanya di antara musawir yang membolehkan datangnya mubtada nakira adalah apa? Sifat. Adapun kalau tidak ada tanda yang menunjukkan mana mubtada dan mana khabar, maka wajib yang pertama dijadikan mubtada dan yang kedua dijadikan sebagai khabar ala qaulin, di atas satu pendapat. Yang ini dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullah, seperti Zaidun akhuka, harus dijadikan Zaid sebagai mubtada. Akhuka khabar, akhuka Zaidun, akhu wajib dijadikan sebagai mubtada, kemudian Zaidun sebagai khabarnya. Ini pendapat Ibnu Malik, dan di sana ada sisi Arab yang lain yang dipilih oleh yang lain. Ya, maknanya beda, ya. Kalau abuka Zaidun akhuka, Zaidun akhuka ini diucapkan kepada orang yang kenal Zaid, cuma dia tidak tahu, ya, bahwasanya Zaid itu adalah saudaranya. Maka dikatakan Zaidun akhuka, Zaid itu adalah saudaramu. Kalau akhuka Zaidun ini diucapkan kepada orang yang dia tahu ada ukhuwah gitu, punya persaudaraan. Cuma dengan siapa, ya, persaudaraan saya? Kasih tahu aku ke Zaid, saudaramu itu adalah Zaid. Ya, tapi kadang maknanya juga sama. Kemudian tempat yang kedua, dari tempat di mana khabar wajib diakhirkan, tidak boleh didahulukan dari mubtada, adalah ketika khabarnya adalah fi'il. Ya, fi'ilnya merafakkan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Itu syaratnya, tidak mutlak fi'il. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, ketika dimaukan dari khabarnya makna hasr, maka harus diakhirkan innama zaidun qaimun, ma zaidun illa qaimun. Atau ketika mubtadanya disandarkan kepada, atau ketika khabarnya disandarkan kepada mubtada yang dimasuki oleh lamul ibtida, la zaidun qaimun, enggak boleh qaimun la zaidun. Atau ketika khabarnya disandarkan kepada mubtada yang menetapi awal jumlah, seperti kalau mubtadanya isim sifat, isim syarat, ya, dan yang lainnya. dan yang semisalnya, seperti man li munjida. Di sini khabarnya li, wajib diakhirkan, tidak boleh dikatakan li man. Ya, li man tidak boleh. Ya, kemudian pada pembahasan berikutnya Ibnu Malik rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang keadaan-keadaan di mana khabar wajib didahulukan dari mubtada. Ini keadaan yang ketiga berarti ya. Keadaan yang pertama adalah boleh khabar didahulukan dari mubtada atau diakhirkan. Yang kedua, khabarnya wajib diakhirkan, dan itu disebutkan oleh Ibnu Malik di lima tempat. Jadi lima tempat. Ya, sebagian menambahkan seperti Al-Khudhari, tempat yang lainnya dari selain yang disebutkan oleh Asy-Syarih. Ya, tempat yang lainnya adalah ketika khabarnya bergandengan dengan fa. Kata Al-Khudhari, wa misluha al-khabarul maqrunu bil fa. Yang misal, yang semisal dengan lima yang telah lewat di mana khabar wajib diakhirkan adalah al-khabarul maqrunu bil fa, adalah khabar yang bergandengan dengan fa. Jadi kalau khabarnya bergandengan dengan fa, maka apa? Wajib khabarnya diakhirkan, tidak boleh didahulukan. Contoh, alladhi ya'tini falahu dirhamun. Orang yang datang kepadaku baginya satu dirham. Di sini khabarnya jumlah ismiyah lahu dirham dan dimasuki fa. Maka karena dimasuki fa, tidak boleh dikatakan falahu dirhamun alladhi ya'tini. Tidak boleh didahulukan khabarnya dari mubtadanya. Kenapa demikian? Nishibhihi bijawabi syarat, ketika karena ketika itu ya khabarnya yang dimasuki fa itu mirip dengan jawab syarat. Ya, kita tahu bahwa jawab syarat ya kadang digandengi dengan fa. Ya. Kemudian juga tempat berikutnya dari tempat-tempat di mana khabar wajib diakhirkan, tidak boleh didahulukan, adalah ketika dimasuki oleh ba zaidah. Khabarnya dimasuki oleh ba zaidah. Contohnya ma zaidun biqa'imin. Ma zaidun biqa'imin. Zaid tidaklah sedang berdiri. Tidak boleh dikatakan ma biqa'imin zaidun. Kenapa? Khabarnya dimasuki ba zaidah. Juga tempat berikutnya adalah ketika khabarnya tolab, isinya tolab. Seperti amr. Contohnya zaidun idribhu. Ini indal jumhur ya juz. Menurut jumhur boleh tolab sebagai apa khabar. Zaidun idribhu. Di sini khabarnya tolabi amr idribhu. Maka tidak boleh didahulukan dengan dikatakan idribhu zaidun, tidak. Kemudian juga tempat berikutnya ketika wal mukhbaru bihi an mudh wa mundhu. Ketika khabarnya sebagai khabar dari mudh dan mundhu. Ketika khabarnya datang sebagai khabar dari mudh dan mundhu. Contoh pada ucapan ma ra'aituhu mudh atau mundhu yauman. Saya belum melihat dia. Mudh atau mundhu sama juga maknanya yauman, dua hari. Ya. Kapan yauman dijadikan sebagai khabar? Ya. Idza ju'ila mubtada'aini, ketika mudh dan mundhu-nya dijadikan sebagai mubtada, karena di situ ada beberapa sisi i'rab yang lain dari apa? Mudh dan mundhu. Kalau kita i'rab mudh dan mundhu sebagai mubtada, maka yauman adalah khabarnya. Ya, idza ju'ila mubtada'aini, ketika mudh dan mundhu-nya dijadikan sebagai dua mubtada. Lita'rifihima ma'nan, karena mudh dan mundhu secara makna itu ma'rifah. Ya, idil makna, karena maknanya adalah makna mudh atau mundhu yauman adalah amadu inqita'ur ru'yati yauman, amadu inqita'ur ru'yati yauman, jarak atau masa terputusnya penglihatan saya, ataupun jarak atau masa saya tidak melihat Zaid adalah dua hari. Takdirnya amadu inqita'ur ru'yati. Ini kan ma'rifah, karena didhafahkan kepada yang ma'rifah. Amadu inqita'i ar-ru'yah yauman. Jadi yaumannya khabarnya. Ya, kemudian ada faedah dari Al-Khudhari juga, yaitu katanya la yaqtarinu al-khabaru bil fa illa idza kana al-mubtada'u yushbihu syarta. Khabar tidak boleh bergandengan dengan fa, kecuali kalau mubtadanya mirip syarat. Kapan mubtada itu dihukumi mirip syarat? Fil umum, yakni ketika mubtadanya umum. Seperti tadi allazi. Ya, allazi ya'tini falahu dirhamun. Di sini allazi mubtada umum, dia isim mausul. Maka dia mirip apa? Mirip isim syarat. Sehingga boleh dikasih fa jawabannya. Alladhi ya'tini falahu dirhamun. Wal istiqbal juga mirip syarat, bukan hanya dalam hal umum, tapi dalam hal istiqbal juga untuk masa yang datang. Berarti alladhi ya'tini, orang yang akan datang kepadaku, ya. Falahu dirham, baginya satu dirham. Wa tarattaba ma ba'dahu 'alaihi, dan yang setelahnya, ya, itu dihasilkan disebabkan oleh yang sebelumnya. Di sini falahu dirham, lahu dirham disebabkan oleh kedatangan alladhi ya'tini. Nah, itu tambahannya. Kemudian macam yang ketiga dari khabar, ya, setelah tadi macam yang pertama boleh didahulukan atau diakhirkan, yang kedua wajib khabarnya diakhirkan, macam yang kedua adalah keadaan-keadaan di mana khabar wajib didahulukan. Ya. Baik, kita masuk ke matannya. Wa nahu 'indi dirhamun wa li watar multazamun fihi taqaddumul khabar kadza idza 'ada 'alayhi mudmaru mimma bihi 'anhu mubinan yukhbaru kadza idza yasawjibu at-tasdira ka ayna man 'alimtuhu nasira atau ka ayna man 'alimtahu nasira wa khabar al-mahsuri qaddim abada kama lana illa tiba'u ahmada. Dan contoh 'indi dirhamun, dan juga contoh li watar, watar itu hajah, seperti falamma qada zaidun minha watara. Contoh indi dirhamun dan contoh li watar, multazamun fihi taqaddumul khabar, multazamun khabar dari nahu, nahu mubtada. Contoh indi dirham dan li watar diharuskan pada contoh tersebut taqaddumul khabar, didahulukannya khabar. Tidak boleh dikatakan dirhamun indi atau watarun li, tapi harus dikatakan indi dirhamun atau li watarun. Ini tempat yang pertama dari tempat di mana khabar wajib didahulukan, yakni ketika mubtadanya nakirah dan tidak ada musawwigh yang membolehkan datangnya mubtada tersebut dalam keadaan nakirah, kecuali didahului oleh apa, khabar yang berupa dzaraf seperti indi atau jar majrur seperti li. Kemudian tempat berikutnya, kadza idza 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi 'anhu mubinan yukhbaru. Ini pada bait ini ada ta'qib, kesamaran dalam lafaz, sehingga harus berbaik diperhatikan baik-baik, ya. Dhamir-dhamirnya kembali ke mana? Kadza idza 'ada 'alaihi mudmaru. Demikian pula apabila, ya, kembali kepada khabar dhamir. Ya. Mimma, domir dari ma, di sini kembalinya kepada mubtada, domir dari mubtada. Bihi anhu yukhbaru, aslinya mimma yukhbaru bihi anhu, gitu. Aslinya mimma yukhbaru bihi anhu, cuma diakhirkan di sini fiilnya dan didahulukan muta'alliqatnya. Ya. Didahulukan muta'alliqatnya. Bihi dan anhu muta'alliqnya dengan yukhbaru. Kita ulangi, demikian pula apabila kembali kepada khabar dhamir dari mubtada yang dikhabari mubtada tersebut, ya, dengan khabar ini dalam keadaan mubina, dalam keadaan khabarnya itu menjelaskan dhamir. Ya, sulit kan? Ya, bihi dhamir ha itu kembali kepada al-khabar, anhu ha-nya kembali kepada al-mubtada. Ya, mungkin dengan contoh akan jelas nanti di syarah, insyaallah akan lebih jelas. Ya, contohnya fiddari sahibuha. Fiddari sahibuha. Di sini sahibuha mubtada, fiddari khabarnya yang wajib didahulukan. Kenapa wajib didahulukan fiddari sahibuha? Tidak boleh dikatakan sahibuha fiddar karena ada 'alaihi mudmar. Kembali kepada khabar dhamir. Dhamir pada contoh tadi fiddari sahibuha. Di situ kan ada dhamir ha. Yang mana dhamir ha ini bersambung dengan mubtada. Ya, domir haknya kembali kepada mana? Kepada khobar. Fidar. Adar itu mu'annas. Apa? Betul mu'annas. Ya. Fidari sahibuha. Jadi mubtadanya bergandengan dengan domir hak. Yang itu kembali kepada apa? Mubtada. Ya. Dan adar khobarnya itu adar menjelaskan makna haknya. Ya. Fidari sahibuha. Tidak boleh dikatakan sahibuha fidar. Jawabannya apa? Karena pada mubtada ada domir, yang mana domir itu kembali ya kepada mubtada yang didahulukan. Nah, itu ringkasnya. Ya. Demikian pula apabila kembali kepada khabar, domir dari mubtada yang dikhabari, yang dikhabari mubtada yang dikhabari ya dengan khabar, dalam keadaan khabar tersebut menjelaskan ya. Menjelaskan. InsyaAllah nanti akan lebih jelas pada syarah. Ya, kemudian bait selanjutnya, tempat yang ke 3, berarti di mana wajib apa? Mendahulukan khabar. Kadza idza yastawjibu at-tasdira. Demikian pula apabila khabarnya menuntut untuk ditempatkan di awal jumlah. Ya, seperti kalau khabarnya berupa apa? Semistifham. Iya. Contoh aina man alimtu nasira atau aina man alimtahu nasira, di mana orang yang kamu ketahui sebagai penolong nasira, di situ maf'ul bih tsanin dari alima, karena alima ya'lamu butuh dua maf'ul dan haknya maf'ul bih yang pertama ya, maf'ul bih yang pertama. Jadi tempat yang ketiga di mana khabar wajib didahulukan adalah ketika khabarnya berupa isim yang memiliki hak untuk ditempatkan di awal, seperti isim istifham aina man alimtahu nasira, aina man alimtahu nasira. Kemudian tempat yang ketiga, wa khabar al-mahsuri qaddim abada. Khabar dari al-mahsur, al-mahsur itu adalah sifat ya dari al-mubtada. Aslinya wa khabar al-mubtada al-mahsur, dibuang mausufnya tersisa sifatnya. Wa khabar al-mahsuri qaddim abada, dan khabar mansub sebagai maf'ul bih muqaddam dari qaddim. Wa khabar al-mahsuri qaddim abada, dahulukanlah khabar yang dihasr. Nah, saya ulangi, dahulukanlah khabar dari mubtada. Ya, dahulukanlah khabar dari mubtada yang dihasr, yang dihasr mubtadanya. Dahulukanlah penyebutan khabar dari mubtada yang dihasr selamanya. Dzaraf zaman. Ya. Kama lana illa tibau ahmada, seperti kama lana illa tibau ahmada, ini ka qaulika. Wa dzalika ka qaulika. Jadi jumlah malana illa tibau ahmada maqulul qaul pada mahalnya apa? Nasab. Ya. Kecuali kalau kita niatkan lafadznya, maka jumlah malana illa tibau ahmada pada mahalnya jar atau majrur wa alamatu jarhi kasrah muqaddarah li syihalil mahal bi harakatil hikayah. Boleh dengan dua sisi. Dan jar majrur kamalana itu muta'alliq dengan mahdhuf, dia khabar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya wa dzalika ka qaulika. Ma lana illa tibau ahmada, tidak ada wajiban atas kita kecuali ittiba'u Ahmad, ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini syahidnya adalah ittiba'u Ahmada, ini mubtadanya dihasar dengan illa. Maka karena ia yang dihasar, maka dialah yang diakhirkan, dan mubtada dan khabarnya harus didahulukan. Ma lana illa tibau Ahmada, dihasar khabarnya dengan illa. Maka wajib apa? Mubtada yang dihasr dengan illa, maka khabarnya wajib didahulukan, dan yang dihasrnya dengan illa wajib diakhirkan, seperti yang sudah lewat itu ketika membahas tentang menghasr khabar. Baik, kita lihat syarahnya. Asyara fi hadhihi al-abyati ila al-qismi ats-tsalits. Al-musannif mengisyaratkan pada bait-bait ini atau dalam bait-bait ini kepada macam yang ketiga. Wa huwa, macam yang ketiga dari khabar. Wahwa wujubu taqdimil khabar, yaitu wajibnya mendahulukan khabar. Fadzakara annahu yajibu fi arba'ati mawadhi', dan beliau sebutkan bahwasanya wajib untuk mendahulukan khabar di empat tempat. Ya, di empat tempat. Al-awwal, yang pertama, an yakuna al-mubtada'u nakiratan laisa laha musawwighun illa taqaddumu al-khabar. Ketika mubtadanya nakirah. Ya, ketika mubtadanya nakirah, dalam keadaan tidak ada musawirnya kecuali berupa taqaddumul khabar, didahulukannya khabar. wal khabaru, sedangkan khabarnya adalah dzaraf atau jarun wa majrur. Ya, dzaraf atau jar wa majrur. Dengan syarat tentunya ya. Dzaraf dan jar majrurnya ini berfaedah. Kalau tidak berfaedah tidak boleh. Seperti inda rajulin rajulun, kan enggak ada faedah. Inda rajulin rajulun. Fi baiti rajulin rajulun, tidak ada faedahnya, maka tidak boleh. Contoh, indaka rajulun, indaka rajulun. Tidak boleh dikatakan rajulun indak. Kenapa? Nanti kita memulai dengan apa? Isim nakirah tanpa musawwir akhirnya. Kalau kita katakan rajulun indak, sehingga harus didahulukan khabarnya indaka rajulun. Wa fid dari imratun, fayajibu taqdimul khabari huna. Di sini wajib untuk khabar didahulukan. Fala taqulu rajulun indak, tidak boleh dikatakan rajulun indak. Tidak boleh dikatakan imra'atun fid dar. Wa ajma'a an-nuhatu wal 'arabu 'ala man'i dzalik, ahli nahw dan orang Arab sepakat ya 'ala man'i dzalik, untuk melarang hal itu. Yani mendahulukan mubtada yang nakirah, tidak ada musawwigh ya dari khabarnya. Tidak boleh dikatakan rajulun 'aba, rajulun indak dan imra'atun fid dar. Wa ila hadha asyara biqawlihi, dan kepada inilah al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya, wa nahu 'indi dirhamun wa li watar al-bait. Kemudian fa in kana lin nakirah, adapun kalau mubtada yang nakirah ini ada musawwighnya, jazal amran, maka boleh dengan dua sisi. Boleh di dengan dua sisi. Yani boleh khabarnya didahulukan atau dikedepankan. Contoh rajulun dhorifun 'indi. Rajulun dhorifun 'indi. Boleh juga 'indi rajulun dhorif. Kenapa? Karena di sini rajulun mubtadanya disifati. Sehingga boleh dia sebagai mubtada yang didahulukan sesuai dengan asalnya atau diakhirkan. Ya. Dhorif ini orang yang bagus pada wajahnya atau yang lainnya. Kemudian tempat yang kedua dari tempat di mana khabar wajib didahulukan adalah ketika an yastamila al-mubtada'u 'ala dhamirin ya'udu 'ala syai'in fil khabar. Nahu fid dari sahibuha, fa sahibuha mubtada'un. Ketika mubtadanya mencakup dhamir. Ketika ini perlu perhatian lebih ya. Ini menjelaskan tentang bait yang tadi, kaza idza 'ada 'alaihi mudmar mimma bihi 'anhu mubinan yukhbaru. Demikian pula wajib mendahulukan khabar dari mubtadanya apabila mubtadanya mencakup dhamir, yang mana dhamir ini kembali kepada sesuatu dari khabar. Contoh fid dari sahibuha. Fid dari sahibuha, di sini sahibuha mubtada dan dia wajib diakhirkan. Kenapa? Karena sahibuha mubtada di sini ada dhamir ha, yang mana dhamir ha ini kembali kepada sesuatu yang ada pada khabar fid dar. Ya, ini kembali kepada ad-dar. Ad-dar itu mu'annas. Ya, ad-dar mu'annas. Kembalinya kepada sesuatu dari apa? Khabar. Kalau keseluruhannya khabarnya fid-dar. Kalau sebagian atau sesuatu dari khabar, ya di antaranya ad-darnya. Fasuhibuha mubtada. Maka suhibuha mubtada. Wad-damirul muttasilu bihi roji'un ila ad-dar. Dan domir yang bersambung dengan mubtada itu kembalinya kepada ad-dar. Wahuwa juz'un minal khabar. Dan ad-dar adalah bagian dari apa khabar, karena khabarnya seluruhnya fid dar. Adapun ad-dar saja ini adalah bagian dari khabar. Fala yajuzu ta'khirul khabar. Nah, dalam contoh ini tidak boleh khabar diakhirkan dengan dikatakan sahibuha fid dar. Kenapa tidak boleh? Li'alla ya'uda dhamiru 'ala muta'akhirin lafzan wa rutbah. Agar jangan sampai dhamir itu kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan juga rutbahnya, tingkatannya. Sahibuha fid dar, lihat nanti haknya kalau kita katakan demikian kembalinya kepada ad-dar. Dalam keadaan ad-darnya ini lafadznya diakhirkan, jelaskan lafadznya diakhirkan dari mubtada. Yang kedua rutbahnya ad-dar itu juga diakhirkan dari apa? Mubtada. Ad-dar kan khabar, sedangkan sahibuha hak yang hak ini bersambung dengannya mubtada. Tentunya mubtada rutbahnya lebih tinggi dari apa? Khabar. Aida. Alasannya kenapa tidak boleh dikatakan sahibuha fid dar, karena akan berkonsekuensi kepada kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan rutbah dan juga lafadznya, dua-duanya. Kalau yang mutakhirnya lafadznya saja atau rutbahnya saja maka tidak mengapa. Tapi kalau dua-duanya, ini yang tidak boleh. Kemudian wa hadza muradul musannif fi qawlihi, inilah yang dimaukan oleh musannif dengan ucapannya kadza idza ada alaihi mudmaru albait, ya. Yani kadza yajibu taqdimul khabar idza ada alaihi mudmarun mimma yukhbaru bil khabari anhu. Maknanya adalah wajib untuk mendahulukan khabar apabila kembali kepada khabar ini dhamir dari apa yang ia dikhabari. Ya. Dhamir apabila kembali kepada khabar dhamir mimma dari apa yang dikhabari, yakni dhamir dari mubtada gitu ini. Ma yukhbaru bil khabari anhu maknanya huwa huwal mubtada, yakni mubtada. Kita ulangi. Wajib mendahulukan khabar apabila kembali kepada khabar ini dhamir mimma yukhbaru bil khabari anhu, dhamir dari mubtada yang dikhabari dengan khabar, ya, untuknya, yakni mubtada maksudnya. Fa kaannahu qala, maka seolah-olah musannif berkata yajibu taqdimul khabari idza 'ada 'alaihi dhamirun minal mubtada. Seolah-olah beliau berkata yajibu taqdimul khabar, wajib mendahulukan khabar kapan idza 'ada 'alaihi dhamirun minal mubtada, apabila kembali kepada khabar ini dhamir dari mubtada, ya, dhamir yang ada pada mubtada. Wa hadhihi 'ibaratu Ibnu 'Ashur fi ba'd kutubih, inilah ungkapan Ibnu 'Ashur pada sebagian kitab-kitabnya. Wa laysat bi sahihah, tapi katanya ini tidak tepat, ya, dengan mengatakan bahwasanya dhamirnya kembali kepada khabar itu tidak tepat katanya. Kenapa? Karena dhamir fi qawlika, karena dhamir pada contoh ucapanmu fi dari sahibuha innama huwa aidun ala juz'in min al khabar la ala al khabar. Karena dhamir pada contoh ucapanmu fi dari sahibuha, dhamir ha itu hanyalah kembali kepada sebagian dari khabar. Ini ad-dar kan, ad-dar sebagian dari khabar. Kalau keseluruhannya khabar fi dar, la ala al khabar, bukan kepada khabar. Ya, meskipun tidak mengapa sebenarnya. Ya, karena dia bagian dari khabar, ya, bisa dikatakan sebagai khabar juga. Tawassu'an. Ya, fa'in bagi, sehingga kata beliau asy-syarih yang berpendapat tidak boleh, fa'in bagi an tuqaddira mudhafan mahdhufan fi qawlil musannif, sehingga harus menakdirkan mudhaf yang mahdhuf pada ucapan musannif, yaitu ucapan musannif apa? 'Ada 'alaihi. Ditakdirkan adanya mudhaf yang didhafahkan kepada dhamir ha. Sehingga takdirnya kata beliau kadza idza 'ada 'ala mulabisihi, dikasih mulabis. Demikian pula apabila kembali kepada mulabisihi. Mulabis yakni bagian dari khabar. Iya, bagian dari khabar. Bagian dari khabar atau yang berkait dengan khabar. Demikian pula apabila kembali kepada mulabisihi yakni bagian dari khabar. Iya. Itu. Jadi dikasih apa? Takdir mudhaf mulabisihi. Ya, maknanya beda ya. Kalau tanpa takdir, maknanya demikian pula apabila kembali kepada khabar. Tapi kalau mulabisi, demikian pula apabila kembali kepada sebagian dari khabar. Dan ini katanya lebih tepat. Thumma hudhifal mudhafu, kemudian mudhaf yang dibuang, mulabis, yaitu alladhi huwa mulabis, yaitu mulabis. Waqimal mudhafu ilaih, wahuwal ha, kemudian mudhaf ilaih, yaitu ha. Ditempatkan pada posisi mulabis. Ya, mulabis, dia kan majrur dengan ala. Ya, mulabis jadi buang, maka haknya bersambung dengan ala. Ya. Fasara lafzu, sehingga jadilah lafadnya kadha idha ada alaihi. Ya. Takdirnya kadha idha ada ala mulabisihi, yani juz'ihi. Wa mithlu qawlika, dan juga di antara contoh yang lain, wa mithlu qawlika, dan yang semisal dengan ucapanmu fi ad-dari sahibuha adalah ucapan mereka ala tamrati mithluha zubda. Ala tamrati mithluha zubda. Di atas tamrah mithluha, ya, seukuran tamrah zubda, ada mentega zubda tamizya, seperti mil'ul ardi zahaba, dia mirip dengan apa? Wazan, mirip dengan wazan. Ala tamrati mithluha zubda, di atas kurma itu mithluha, ya, semisal kurma besarnya ada zubda, ini apa? Mentega. Di situ mithluha sebagai khabar muqaddam, khabar apa, mubtada muakhar, dan ala at-tamrah adalah apa, khabar muqaddam, dan wajib apa, untuk dia didahulukan. Sama lah saya dengan tadi fiddari sahibuha. Iya. Kemudian contoh berikutnya ucapan penyair dalam Bahar At-Tawil, ahabuki ijlalan wa ma biki qudrah alayya walakin mil'u 'ainin habibuha. Ahabuki, aku takut kepadamu, ijlala, karena pemuliaan. Wa ma biki qudrah, engkau tidaklah memiliki kekuasaan, alayya tasku, walakin mil'u aynin habibuha, hanya saja karena mil'u aynin, sepenuh mata, habibuha, cintanya mata ini. Ya, di sini habibuha ha, kembali kepada apa? Ain, dan ain mu'annas. Alasannya sama juga. Ya, kenapa wajib khabarnya didahulukan? Khabarnya adalah mil'u ain, habibuha adalah apa? Mubtada mu'akhar. Mil'u ainin habibuha. Fahabibuha mubtada'un, maka habibuha adalah mubtada mu'akhar. Wa mil'u ainin, dan mil'u ain adalah khabar muqaddam. Wa la yajuzu ta'khiruhu, dan tidak boleh ya diakhirkan khabarnya mil'u ain ini. Kenapa? Li'anna dhamir al-muttasila bil mubtada wa huwa ha 'a'id ala 'ain, karena dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan mubtada itu ha, kembalinya kepada 'ain. Wa huwa muttasilun bil khabar. Ya. Dalam keadaan ia bersambung dengan khabar. Saya ulangi, karena dhamir muttasil, karena dhamir yang bersambung dengan mubtada itu dhamir ha, habibuha, itu kembalinya kepada 'ain. Sedangkan ain di situ muttasilun bil khabar, bergandengan dengan khabar, kan bil ainin. Fala qulta, seandainya kamu katakan habibuha mil ainin, habibuha mil ain, maka niscaya ada, jawabannya law, ada dhamiru ala mutaakhirin lafdhan wa rutbah, niscaya akan menjadikan dhamir itu kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafdh dan rutbahnya. Kalau dikatakan habibuha mil ain, haknya kembali kepada apa, ain, dalam keadaan ain ini lafaz jadi akhirkan, jelas diakhirkan lafaznya kan habibuha dulu, kemudian juga rutbahnya diakhirkan. Kenapa? Karena ain rutbahnya khabar habibuha karena dia bergandengan dengan mubtada, maka rutbahnya sama dengan mubtada, lebih tinggi. Ya, itu tidak boleh. Kemudian waqad jara al khilafu fi jawazi daraba ghulamuhu zaida, telah berlangsung adanya khilaf, perbedaan pendapat berkait dengan boleh tidaknya contoh doroba gulamuhu zaida. Ada khilaf. Kalau pada contoh tadi habibuha mil'u ainin habibuha fid dari sahibuha ala tamrati mitluha zubda, itu tidak ada khilaf, tidak boleh. Tapi kalau pada semisal doroba gulamuhu zaida, ada khilaf akan boleh tidaknya. Ya. Kalau bisa ada khilaf, ma'a anna dhumira fihi a'idun ala mutaakhirin lafzan wa rutbah, padahal pada contoh ini juga daraba ghulamuhu zaida, dhamir ha di situ kembalinya kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Coba lihat, daraba ghulamuhu zaida, dhamir ha kembali ke mana? Dhamir ha zaid, ya, dalam keadaan zaid ini mutaakhir kan, apa, lafaznya diakhirkan lafaznya dari ghulam, rutbahnya pun mutaakhir. Kenapa? Karena zaid rutbahnya maf'ul, sedangkan ghulamuhu dhamir ha dia rutbahnya fa'il. Tapi kenapa sebagian membolehkan pada contoh ini dan tidak membolehkan pada yang sebelumnya? Walam yajri khilafun fi ma'alam fi man'i sahibuha fi dari, famal farqu bainahuma, dan tidak berlangsung, tidak terjadi perselisihan, perbedaan pendapat yang saya ketahui, ya, sesuai dengan yang saya ketahui terkait dengan tidak bolehnya sahibuha fi dar. Tidak ada khilaf bahwa sahibuha fi dar ini tidak boleh. Terus pada masalah daraba ghulamuhu zaida, ada yang membolehkan, padahal di situ sama-sama dhamir kembalinya kepada sesuatu yang mutaakhir lafzan wa rutbah. Famal farqu bainahuma, lantas apa bedanya kedua contoh ini? Wa huwa zahir, dan jawabannya jelas tampak. Fal yuta'ammal, tinggal direnungkan saja. Wal farqu, kemudian dijelaskan beliau. Ya. Wal farqu bainahuma, takut kita tidak faham kalau kita memahami sendiri salah, mari jelaskan juga oleh beliau rahimahullah. Wal farqu bainahuma anna ma 'ada 'alayhi ad-dhamiru wa ma ittasala bihi ad-dhamiru ishtaraka fil 'amili fi mas'alati daraba ghulamuhu zaida. Ini jawabannya. Perbedaan antara keduanya adalah bahwasanya ma 'ada 'alayhi ad-dhamir, tempat kembalinya dhamir wa ma ittasala bihi ad-dhamir, dan apa yang bersambung ya dengan dhamir itu ishtaraka satu. Ya. Apa, tempat kembalinya dhamir dan isim yang bersambung dengan dhamir itu ishtaraka satu dalam amil. Pada contoh masalah daraba ghulamuhu zaida, coba tadi terapkan lagi ya batasannya, yaitu bahwasanya tempat kembalinya dhamir ha, tempat kembalinya dhamir ke mana ha? Zaid. Kemudian isim yang bergabung dengan yang bersambung dengan ha mana ghulam. Iya kan? Antara ghulam dengan Zaid itu kalau kita perhatikan amilnya sama, itu doroba, hanya saja ghulam sebagai fa'ilnya, Zaid sebagai maf'ulnya, tapi sama-sama keduanya ma'mul dari doroba, amilnya adalah doroba, itu jawabannya. Ya, jadi kalau ditanya kenapa pada doroba ghulam Zaid diperbolehkan oleh sebagiannya, oleh sebagian ahli nahu, jawabannya karena tempat kembalinya dhamir ha itu Zaid, dan juga isim yang bergandengan dengan dhamir ha itu ghulam, amilnya satu yaitu doroba. Bikhilafi mas'alati fiddari sahibuha, berbeda dengan masalah fiddari sahibuha. Fa innal amila fi mattasala bi dhamir wa ma 'ada 'alaihi dhamiru mukhtalifun. Sesungguhnya amil pada isim yang bersambung dengan dhamir, dan juga amil dari tempat kembalinya dhamir itu berbeda. Ya, lihat di sini fiddari sahibuha, fiddari sahibuha, dhamir ha kembali ke mana? Kembali kepada ad-dar, dan dhamir ha bergabung dengan, bersambung dengan apa? Dengan sahib. Sama tidak di situ amilnya sahib dengan ad-dar? Beda. Kalau sahibuha mubtada, amilnya ibtida, ad-dar majrur, amilnya fi. Ha, itu jawabannya kenapa dibedakan, kenapa diperbolehkan oleh sebagian pada contoh tadi doroba ulamu zaida, dan tidak ada yang memperbolehkan pada contoh sahibu fiddar. Ya. Fa innal amila fi mattasala bi dhamir, sesungguhnya amil dari isim yang dhamir bersambung dengannya, dan juga amil dari isim yang dhamir itu kembali kepadanya, mukhtalifun. Ya, berbeda. Atsalits, tempat yang ketiga di mana wajib khabar didahulukan dari mubtada adalah an yakuna al-khabaru lahu sadru al-kalam. Ketika khabarnya memiliki hak ditempatkan di awal kalam. Ya, di antara isim-isim yang berhak untuk ditempatkan di awal kalam yang ia datang sebagai khabar juga adalah sebagai asma'u syarat, isim-isim syarat. Kemudian isim-isim istifham, adawatu ta'ajjub juga kam khabariyah. Ya. Juga kam khabariyah. Atau itu diantara apa? Contoh isim-isim yang memiliki sodrul kalam, hak dikedepankan di awal kalam. Saya ulangi, yang ketiga adalah ketiga khobarnya memiliki sodrul kalam, hak didepankan, apa, hak ditempatkan di awal kalam. Wahwal muradu biqawli, dan itulah yang dimaukan dengan ucapannya an-nazim, kaza idha yastawjibu tasdira. Ya. Contohnya, aina zaidun. Aina, i'rabnya adalah isim sifam mabni ala al-fathi. Ya, fi mahalli rafin khabar muqaddam zaidun mubtada muakhir. Kenapa didahulukan aina? Karena aina isim istifham, wajib didahulukan. Fa zaidun mubtada muakhir. Wa aina, dan ainanya khabarun muqaddam. Ainanya sebagai khabar yang muqaddam. Ya. Wa la yu'akhir, dan tidak boleh ainanya didahulukan. Zaid aina, tidak boleh. Fala taqulu zaidun aina, li'anna al-istifhama lahu sadrul kalam. Karena istifham memiliki hak di awal kalam. Wa kadzalika, demikian pula contoh aina man 'alimtahu nasira. Ya. Di mana orang yang kau tahu sebagai penolong? Bisa dibaca 'alimtahu atau 'alimtu. Fa aina, maka aina khabar muqaddam, kemudian man mubtada muakhir, yang setelahnya 'alimtu nasira jumlah silah. Dari man tidak ada mahal dalam i'rab. Ar-rabi', yang keempat, an yakuna al-mubtada'u mahsura, ketika mubtadanya dihasr. Jadi yang dihasar ini mesti diakhirkan. Ya. Karena mubtada yang dihasar diakhirkan, berarti khabarnya harus didahulukan konsekuensinya. Nahu innama fiddari zaidun, hanyalah di rumah ini zaid. Hanyalah di rumah ini ada zaid. Atau di rumah ini hanya ada zaid mudahnya. Wa ma fiddari illa zaid, tidak ada di rumah ini kecuali zaid. Ya. Ini jelas. Semitlu, yang semisalnya adalah malana illa tibam ahmada. InsyaAllah semoga bisa difahami. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.